Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji bersama sebuah kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama dosa besar yang pertama, yaitu dosa yang paling besar. Dengan tema kajian adalah kezaliman yang tidak terampuni. Kezaliman yang tidak terampuni, yaitu kesyirikan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas satu hadis yang disebutkan oleh penulis buku ini, Al-Imam Adz-Dzahabi, tentang bahaya kesyirikan, yaitu di surat An-Nisa ayat 48 dan 116, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan dia mati di atas kesyirikannya. Jadi sampai mati dia belum sempat apa? Bertaubat. Mati di atas perbuatan kesyirikannya. Masih menggemboli dosa syirik. Maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Adapun dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka itu semua di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, maka orang itu akan diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk mengazab para pelaku dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka Allah akan siksa orang tersebut meskipun dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jazakallah khairan. Ini di antara bahaya besar kesyirikan. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari dosa kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dan apabila terlanjur terjerumus ke dalam kesyirikan, maka mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah untuk segera bertaubat, meninggalkan segala macam bentuk syirikan. Yang punya jimat, ya, segera disingkirkan dari kehidupan. Entah itu jimat yang ada di badan, jimat yang ada di kendaraan, jimat yang ada di rumah, jimat yang ada di tempat usaha. Segera kita bersihkan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita belum sempat bertaubat, maka tidak akan selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, dijauhkan kita dari kesyirikan dan diberikan taufik oleh Allah untuk segera bertaubat dari segala macam bentuk kesyirikan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Kita bahwa kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas. Di antaranya adalah surat Al-Ma'idah ayat 72. Dan juga surat Luqman ayat 13. Ini berarti dalil kedua dan dalil ketiga yang dibawakan oleh penulis dalam menerangkan bahaya kesyirikan. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, menyamakan antara Allah dan hambanya, membuat tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala. Innahu man yushrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Na'udzubillah min dzalik. Yakni dia tidak akan masuk ke dalam surga. Haram. Ini barang siapa yang menyekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan, belum sempat bertaubat, maka Allah akan haramkan darinya surga. Tidak akan bakal masuk surga. Ini percuma pesugihan-pesugihan yang dia perbuat ketika hidup di dunia, sehingga hidupnya di dunia sugih, ya, kaya raya, atau jabatannya terus melejit, atau terpilih menjadi seorang pejabat, tapi main dukun, digawani jimat, ya, dibawain jimat oleh dukunnya, menyekutukan Allah Ta'ala, harus sajen ini, sajen itu, bawa jimat ini, jimat itu, melakukan ini dan itu, ritual-ritual kesyirikan, akhirnya terpilih menjadi pejabat, terpilih menjadi pemegang kekuasaan, terpilih menjadi manajer di sebuah perusahaan, tapi di akhirat akan sengsara, sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga. Ini kalau dia mati dan belum sempat bertaubat dari perbuatan syiriknya. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Karena di akhirat kelak hanya dua kemungkinan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis-sa'ir. Sekelompok orang itu akan masuk surga dan sekelompok yang lain akan masuk neraka. Jadi hanya dua kemungkinan. Pelaku kesyirikan apakah masuk surga? Tidak. Pelaku kesyirikan dan belum sempat bertaubat sebelum matinya, dia diharamkan oleh Allah dari surga dan akan dikembalikan ke neraka. Wal'iyadu billah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Berarti orang yang melakukan, ini zalim di sini artinya adalah melakukan kesyirikan. Para pelaku kesyirikan tidak akan ada yang bisa menolongnya. Termasuk barang-barang yang dulu dijadikan sesembahan. Tidak akan bisa nolongnya. Patung yang dulu dia jadikan sesembahan. Keris yang dipuja-puja dan diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang melancarkan aktivitas kehidupannya. Cincin yang diyakini memiliki kekuatan magik tertentu dan diyakini memudahkan alur kehidupannya, usahanya. Tikus. Tikus. Apa ada yang gunakan tikus? Tikus yang diyakini melancarkan rezekinya, panennya, sapi, termasuk juga apa? Kebo, kambing, kucing, patung kucing. Allahul Ustaz. Yang diyakini bisa menarik apa? Rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan bisa ditolong oleh makhluk-makhluk, benda-benda yang dijadikan oleh mereka penolong-menolong selain Allah Ta'ala. Bahkan mereka dan apa yang mereka sembah akan dimasukkan ke dalam neraka. Pak, saya tidak menyembahnya. Saya enggak pernah sujud. Maka kita katakan bahwa nyembah itu bukan hanya bentuknya apa? Sujud. Ngibadah kepada patung, kepada hewan, kepada makhluk tertentu, itu bukan hanya sujud. Tapi lebih luas dari sekedar apa? Sujud. Keyakinan. Meyakini bahwa patung yang dia simpan itu memberikan pengaruh kelancaran kehidupannya. Hewan yang dia pelihara, dia uri-uri, itu memberikan pengaruh dalam kehidupannya, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berpolitik. Ya. Saya baru, dulu beberapa tahun saya baru, yang lalu, baru tahu bahwa ada beberapa orang yang memiliki keyakinan ikan tertentu itu bisa menarik rezeki. Ini bukan dodolan lele, dapat uang, enggak. Betul-betul dipiara, tapi berkeyakinan bahwasanya ikan piaraannya itu bisa menguntungkan dia. Bukan untuk dijual. Tapi keyakinan bahwasanya cukup melihara, duit lancar. Di antaranya, tapi tidak semua ya. Insya Allah tidak semua yang melihara. Karena banyak takmir masjid juga yang melihara, walhamdulillah. Sejenis ikan tertentu. Mungkin panjenengan ada yang tahu? Ikan koi. Jadi sebagian, nah, mahal. Nah, itu narik duit. Begitu beli satu langsung duitnya ketarik semua. Pakannya mahal, kolamnya mahal. Enggak ada keyakinan. Ikan-ikan yang menarik keberuntungan. Tapi alhamdulillah tidak semua seperti itu. Makanya jangan suudzon kepada orang yang jual beli apa? Koi atau melihara apa? Koi. Memang di antara mereka ada yang suka. Hanya untuk sekedar apa? Hiburan. Dan ini tidak masalah. Selama tidak berlebihan. Takmir masjid juga melihara koi. Tapi saya yakin, sebagian takmir. Saya yakin takmirnya enggak berkeyakinan. Bahwa dengan melihara koi, jamaahnya tambah ramai. Insya Allah enggak. Jadi bukan untuk nyedot apa? Jamaah. Walhamdulillah. Termasuk di setiap masjid yang pernah saya kunjungi, alhamdulillah, itu enggak ada yang namanya jimat pengasihan yang terkadang kita dapatkan di sebagian warung makan, digantung di atas pintu biar pengunjungnya apa? Ramai. Tapi alhamdulillah belum pernah saya temui satu masjid pun yang masang pengasihan biar jamaahnya apa? Ramai. Alhamdulillah, ini menunjukkan tauhid insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesyirikan tidak masuk ke dalam masjid. Allahumma amin. Jadi walaupun mungkin ada sih di beberapa, tapi mudah-mudahan Allah segera beri hidayah di kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Jadi kita ulangi bahwa perbuatan syirik apapun bentuknya, syirik besar, itu adalah kedzaliman dan tidak akan ada penolongnya kelak. Dunia dan juga akhirat. Jadi orang paling penakut itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Itu paling penakut. Di dunia enggak pernah merasa aman. Di akhirat tidak akan ada rasa aman. Di dunia penakut dia. Begitu jimatnya ketinggalan, waduh kalah ini, ya kan? Langsung apa? Takut. Mau berkelahi, tarung, ternyata rogoh-rogoh saku, jimatnya apa? Tinggalan. Wah, udah ini. Ngelukru. Di orang paling penakut adalah orang yang menyekutukan Allah. Jimatnya di kalung, raba-raba kalungnya enggak ada. Atau cincin, cincinnya ternyata apa? Hilang. Atau kain yang diikatkan di kepala ataukah di mana, ternyata kainnya hilang. Itu sudah rasanya ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi fi qulubil ladina asyrak, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Akan kami lontarkan rasa takut dalam hati-hatinya orang-orang kufar. Bima asyraku, dikarenakan sebab persekutuan mereka. Ini mereka melakukan apa? Kesyirikan. Jadi justru kesyirikan itu menimbulkan apa? Rasa takut. Lupa pasang sajen, takut. Biasanya masang sajen di jembatan. Malam Jumat Kliwon yang lalu, lupa. Itu lewat udah deg-degan gak karu-karuan. Karena terbiasa melakukan kesyirikan. Tapi kalau orang muwahhid, orang yang mengesakan Allah, Allah beri ketenangan dunia akhirat. Allah berikan ketenangan. Sementara orang-orang musyrik enggak akan ada ketenangan di dunia dan tidak ada rasa aman di akhirat. Enggak akan ada penolong di dunia dan juga enggak akan ada penolong di akhirat. Ini orang-orang yang melakukan syirik. Jadi di antara faedah ayat ini yang pertama adalah bahwa pelaku kesyirikan akan diharamkan dari surga. Tidak akan masuk ke dalam surga apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan faedah yang kedua, tempat pelaku kesyirikan adalah neraka, kekal selama-lamanya. Kecuali syirik apa tadi yang kemarin kita sampaikan? Syirik kecil. Kecuali orang yang melakukan syirik besar dan sudah taubat. Itu enggak akan dimasukkan dalam neraka. Diampuni oleh Allah. Atau melakukan syirik kecil sudah taubat. Yang akan diharamkan dari surga adalah pelaku syirik besar belum sempat taubat. Sementara pelaku syirik kecil, kita sampaikan yang lalu, dia tetap apabila dia tidak bertaubat dari kesyirikannya, Allah berikan taubat pada kita semuanya. Pelaku syirik kecil apabila belum sempat bertaubat dari kesyirikannya, maka dia tetap tidak akan diampuni. Terus disiksa di neraka. Yarhamukallah. Disiksa di neraka sesuai dengan kadar kesyirikan kecilnya. Sampai habis dosa syirik kecilnya. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka. Ini pelaku syirik kecil dan belum apa? Bertaubat. Ustaz kok bisa? Sama dosa besar di bawah kesyirikan. Kalau Allah belum ampuni disiksa atau enggak? Disiksa. Masa pelaku syirik kecil kita katakan tidak disiksa? Syirik kecil itu dosanya di atas dosa besar. Di bawah dosa syirik. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita semuanya. Yang tidak akan diampuni adalah pelaku syirik besar dan belum bertobat sebelum nantinya. Yang kedua, pelaku syirik kecil dan belum bertobat sebelum nantinya. Bedanya apa? Pelaku syirik besar dan belum bertobat kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pelaku syirik kecil dan belum bertobat tetap disiksa sampai dosa syiriknya hilang. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Makanya doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berlaku kesyirikan yang aku ketahui. Jadi kalau tahu syirik, kita berlindung kepada Allah untuk mendekatinya. Jadi namanya berlindung itu artinya ada beberapa. Dijauhkan dan enggak ketemu. Enggak ketemu sama sekali dengan perbuatan itu. Jadi jauh betul. Enggak pernah ketemu dan tidak terbayang. Yang kedua, ketemu tapi dijaga oleh Allah supaya tidak terjerumus. Nah, ini beberapa makna kesyirikan. Makna berlindung dari kesyirikan. Doa supaya kita dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Namanya manusia, ilmunya kurang. Kadang tidak tahu kalau itu adalah apa? Syirik. Terjerumus. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Begitu seterusnya. Kita doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Dan aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dari segala macam bentuk kesyirikan yang aku terjerumus ke dalamnya sementara aku tidak tahu. Berarti ini bentuk taubat. Ya, bentuk taubat. Bisa sudah hafal nggih niki doanya? Insyaallah. Doa yang masyhur ini, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menghafalnya. Baik. Faedah yang ketiga. Pertama tadi apa? Syirik, pelaku kesyirikan tidak akan masuk surga. Pelaku kesyirikan masuk ke dalam neraka. Syirik besar belum bertobat kekal di dalam neraka. Syirik kecil belum bertobat disiksa sampai habis. Selama dia muslim, maka dia akan setelah itu diangkat dari neraka. Faedah yang ketiga, Syirik itu adalah kezaliman. Nanti kita akan ke faedah tiga ini. Faedah yang keempat, pelaku kesyirikan gak akan ada penolongnya, tidak akan ada ketenangan hidup dunia akhirat. Abadan sama sekali. Gak ada ketenangan. Yang melihara jimat, itu kadang serba ketakutan. Nek sing duwe keris, jarene lemari ini gelodak-gelodak. Karena belum di jamas. Ya, belum disiram, sirami, ditus. Ya. Jadi enggak ada ketenangan. Dia memelihara kesyirikan pun takut pada benda itu. Katanya mendatangkan ketenangan loh, kok malah mendatangkan apa? Mendatangkan ketakutan. Yang melihara hewan untuk itu tadi, suatu saat hewannya melotot, terus sudah takut. Ini ada apa ini, hewannya kok melotot terus? Ikannya enggak pernah kedep. Ya iwak masa ya kedep. Ya. Udah ketakutan, Masya Allah. Jadi enggak ada rasa tenang. Belum nanti pantangan-pantangan. Jimatmu ini enggak boleh kena ini dan itu. Ya, namanya pelaku kesaktian tuh macam-macam ya. Ada yang ngelakoni kesaktian itu kekuatan tangan. Enggak boleh tangannya kena air selama 40 hari loh. Itu gimana caranya? Berarti kan tidak wudu, tidak mandi, tidak cebok. Ya. Nah, kalau hujan, waduh. Repot. Ya. Subhanallah, enggak ada ketenangan sama sekali. Hidup di dunianya malah repot. Yang nganggu pesugihan, tenang? Enggak. Harus ada tumbal. Harus ada apa? Tumbal, dan ini kisah nyata toh. Orang pesugihan, tumbal, dan seterusnya. Atau melakukan peribadatan-peribadatan penyiksaan diri. Atau meninggalkan ibadah yang harusnya dikerjakan oleh seorang muslim. Syekh Abdul Razak kan pernah cerita. Di dalam kajiannya itu ada seorang cerita. Bahwa dia itu suatu saat ingin melakukan sebuah apa ritual kesaktian. Akhirnya sama dukunnya, orang Arab ini loh, bukan orang Indonesia. Orang yang berbahasa Arab. Orang Arab. Berbangsa Arab. Bukan hanya di Indonesia. Akhirnya dia mendatangi dukun. Sama dukunnya dikatakan datanglah ke laut fulani. Ke laut ini dan itu. Maka datanglah dia. Nanti ucapkan ini dan itu akan muncul makhluk yang akan menemuimu. Betul. Dia pergi ke pinggiran laut. Dia lakukan beberapa mantra. Kemudian muncullah dari laut itu makhluk yang sangat menakutkan. Ini nyata. Jadi bukan seorang wanita yang cantik yang datang. Ya, tapi makhluk yang sangat apa? Menakutkan, mengerikan. Enggak tahu apakah si fulanah yang masyhurah di Indonesia itu di sana bentuknya beda. Atau memang masing-masing tempat ada penghuninya sendiri-sendiri, ya. Bisa bahasa Arab lagi tuh. Akhirnya makhluk itu mengatakan da'is sholah, utrukis sholah katanya. Tinggalkan sholat. Orang ini kata, dia cerita kepada Syekh, saya itu sejak kecil dididik oleh orang tua untuk melakukan apa? Sholat. Bagaimana mungkin saya meninggalkan sholat? Begitu ditawari tinggalkan sholat, saya bilang, lah, saya tidak mau katanya. Lah, setetik, saya tidak bisa. Tiba-tiba makhluk itu lenyap. Hilang. Dia kembali ke dukunnya. Dukunnya marah-marah sama dia. Kamu bilang apa sama makhluk itu katanya. Jadi syaratnya itu adalah meninggalkan apa? Salat. Syarat yang menyusahkan. Gimana orang dapat ketenangan kalau tidak pernah sujud pada Allah Ta'ala? Baik. Itu dunia. Akhirat lebih lagi. Baik. Berarti tidak akan ada penolong. Poin yang ketiga tadi apa? Kesyirikan adalah Kedzaliman. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Nomor tiga, poin nomor tiga itu nanti kita bahas insyaallah taala. Surat Luqman ayat 13. Allah taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Yang paling besar. Tatkala ayat ini turun, maka para sebagian sahabat atau para sahabat syakka ala sahabah. Ayat ini memberatkan jiwa sahabat. Membuat sahabat menjadi apa? Menjadi sedih. Terasa berat. Maaf, bukan ayat ini. Maaf. Surat An-Nisa ayat 8, Al-An'am ayat 82. Nanti untuk menerangkan tentang Luqman 13. Mohon maaf. Tatkala Allah menurunkan surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82 nanti kaitannya dengan Luqman 13. Tatkala turun surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Apa tadi? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri apa? Keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan akan mendapatkan apa? Petunjuk. Para sahabat berat. Mereka merasa sudah berusaha untuk beriman. Tapi tentu saja namanya manusia tetap terkadang berlaku apa? Zalim. Yang seharusnya senyum kepada istri enggak senyum. Ini di tempat-tempat yang harusnya senyum. Tapi kok malah merengut. Istrinya lagi senang cerita yang menyenangkan. Malah marah. Zalim atau enggak? Zalim. Anaknya enggak apa-apa, tahu-tahu dicewowo. Cewowo. Kenapa nih gue cewowo? Gitu kan? Dicewowo, dijiwit. Cuma enggak mau tidur atau dicetot sampai biru. Pernah dengar orang tua menggitukan anaknya? Tidur. Enggak mau tidur, dicetot. Astagfirullah. Makan, enggak nelan-nelan. Kok kita podo nih? Pipine di toeti. Allahu Akbar. Ini padahal namanya anak ya proses, dikasih tahu. Betapa banyak kezaliman yang kita perbuat. Maka berat bagi sahabat. Orang-orang yang akan mendapat keamanan menurut mereka, itu orang yang tidak melakukan kezaliman dalam keimanannya. Berat sahabat. Ya Rasulullah, kata mereka. Ayyuna la yadzlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim? Artinya, kita kalau gitu enggak akan bakal mendapatkan apa? Keamanan dan hidayah ya Rasulullah. Takut sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama tadhunnun." Oh, bukan kedzaliman yang kalian persangkakan. Kedzaliman yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-An'am 82 adalah kedzaliman yang disebut oleh Allah di dalam surat Luqman 13. Yaitu apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi artinya adalah barang siapa yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, pasti dapat keamanan. Berarti yang mencampuri dengan kesyirikan, tidak akan aman. Dunia dan akhirat. Nah, syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ustaz, apakah kalau begitu orang-orang yang beriman masih boleh melakukan kedzaliman di bawah kesyirikan? Tidak boleh. Orang yang mengisi keimanannya dengan menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk kedzaliman, maka akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Orang yang mengisi keimanannya dengan menjauhkan diri dari berbagai, atau bahasa gampangnya, orang yang menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kedzaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Sementara orang yang menjauhkan dari syirik, menjauhkan diri dari apa? Syirik. Orang beriman menjauhkan diri dari kesyirikan, tapi masih terkadang melakukan kedzaliman, maka keamanannya tidak sempurna. Dia masih terancam disiksa dalam api neraka. Bisa dipahami? Suara saya melemah? Atau mic-nya yang melemah? Mic-nya capek? Atau saya yang capek? Baik. Nah. Baik, kita lanjut. Lalu terus timbul pertanyaan, memang kedzaliman ada berapa macam ya Ustaz? Wahai Bapak, kedzaliman itu ada 3 macam. Ada berapa? 3. Yang bisa menjauhkan diri dari 3-3-nya aman sempurna. Masuk surga tanpa terancam siksa. Yang menjauhkan diri dari kedzaliman terbesar, tapi masih melakukan kedzaliman-kedzaliman yang lain, keamanannya tidak sempurna. Kenapa? Terancam siksa. Apa saja kedzaliman itu, wahai Bapak? Kedzaliman ada 3, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 3. Zulmun yughfar. Agak dibesarkan saja volumenya. Zulmun yughfar. Kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Zulmun la yughfar. Dan kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ada berapa sudah? 2. Dan yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah. Kedzaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ada 3 ya sudah ya. Kedzaliman yang akan diampuni oleh Allah, kedzaliman yang tidak ada ampunannya dari Allah, kedzaliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Adapun yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman yang diampuni adalah kedzaliman yang terjadi antara hamba Allah dengan Allah. Ini kemaksiatan. itu ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Walaupun mungkin dia tidak bertobat. Kedzaliman antara seorang hamba dengan siapa? Allah. Adapun kedzaliman yang tidak diampuni adalah apa? Innasyirka la dzulmun. Kedzaliman yang berupa kesyirikan tidak akan diampuni. Adapun yang ketiga, kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah akan diseret terus sampai hari kiamat, sampai menjelang masuk surga. Kalaupun yang melakukan kedzaliman itu adalah calon penduduk surga. Apa itu? Zulmul ibad. Kedzaliman seseorang kepada hamba yang lain. Zulmul ibadi ba'dihim min ba'din. Yaqtasuhullahu ba'duhum min ba'din. Allah akan tuntut balas dari sebagian hamba Allah kepada hamba Allah yang lain. Misal kita pernah nyewowo tadi itu. Kita pernah nyetot. Allahu musta'an. Kita pernah jewer. Kita pernah mukul. Kita pernah mendzalimi hamba-hamba Allah. Maka ini enggak akan dibiarkan oleh Allah sampai dimintai keridhaan dari hamba Allah yang terzalimi. Atau kalau tidak, dibalas oleh Allah. Sampai kelak di hari kiamat akan didatangkan dua ekor kambing. Satu bertanduk, satu tidak. Dulu yang bertanduk suka nanduk kambing gundul yang tidak ada tanduknya di dunia. Maka Allah kelak akan bangkitkan dua. Apa? Tanduk untuk membalas tandukan kambing bertanduk. Setelah itu, setelah impas, lunas, maka mereka akan menjadi apa? Tanah. Saat itulah orang-orang kufar mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Duhai seandainya aku menjadi tanah. Ini gak akan disiksa setelah itu. Baik, syirik itu adalah salah satu bentuk kedzaliman. Bahkan kedzaliman yang paling besar. Ini tidak akan ada ampunannya. Maka hati-hati dari bahaya kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan kedzaliman yang paling besar. Kita masuk waktu Isya, kemudian adzan, kita lanjutkan sedikit insyaallah taala tentang definisi kedzaliman. Sebenarnya sudah paham. Tapi runtutan ilmu menuntut saya untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Dari ayat Luqman atau surat Luqman ayat 13, kita bisa ambil faedah bahwa kesyirikan itu adalah kedzaliman. Dan bahkan kedzaliman yang paling apa? Besar. Kedzaliman yang tidak akan diampuni sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan bisyawahidihi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya rahimahullahu taala. Apa itu kedzaliman? Kedzaliman itu menurut ulama bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hadiah yang harusnya kita berikan kepada juara satu, kita tuker dengan hadiah juara tiga. Dolim atau enggak? Dolim. Karyawan yang rajin, kita gaji sedikit. Karena kita enggak begitu kenal. Tapi karyawan yang malas-malasan, kita gaji apa? Banyak. Karena kerabat. Dolim atau enggak? Dolim. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dulu mbah-mbah kiai kita menempatkan nek sandal digletakke sirah niku berarti dolim. Nek peci dinggoneng sikil niku berarti napa? Dolim. Itu contoh sederhana. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kedzaliman mana yang lebih besar dibandingkan kesyirikan? Ketika meletakkan ibadah yang seharusnya untuk Allah malah diletakkan untuk selain Allah. Kedzaliman mana yang lebih besar dibandingkan salah meletakkan ibadah? Jadi syirik itu dikatakan zalim karena salah meletakkan ibadah. Sholat harusnya untuk Allah, malah untuk calon mertua. Kok bisa? Nek rono calon mertuane ra sholat. Begitu calon mertuane lewat, omong jegege. Langsung apa? Sholat. Haji kok malah untuk cari jabatan misalnya. Kedzaliman. Maka tidak ada kedzaliman yang lebih besar. Tidak ada salah peletakan yang lebih berbahaya dibandingkan salah meletakkan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akidah yang kuat, tauhid yang murni, yang memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allahumma amin. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'a. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian mati dalam kondisi masih melakukan apa? Kesyirikan. Bahwa min ashabin nari qata'a, maka dia bisa dipastikan menjadi penduduk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Adapun orang muwahhid, orang yang mengesakan Allah, beriman kepada Allah, mati dalam keadaan iman, maka dia pasti dalam keadaan, pasti akan menjadi penduduk surga, meskipun terkadang harus melewati apa? Siksaan. Orang yang beriman pasti masuk surga. Ini iman di sini lawan dari apa? Kesyirikan dan kekafiran. Barang siapa yang mati dalam keimanan, meskipun mungkin keimanannya tercampuri oleh kekurangan-kekurangan, tapi tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga, meskipun terkadang harus melewati apa? Siksaan. Ada orang yang beriman, langsung masuk ke dalam surga tanpa disiksa. Ada orang yang beriman, untuk masuk ke dalam surga, harus melewati apa? Siksa terlebih dahulu. Maka kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka, kita segera bertobat dari segala macam bentuk kesalahan kita sehingga kita masuk ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala membahas tentang dosa besar yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 1 masih ada sisa sebetulnya yang belum kita bahas, akan tapi saya cukupkan. Kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bunuh diri. Membunuh orang lain. Membunuh jiwa. Atau boleh dikatakan pembunuhan. Pembunuhan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.